Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Thumma sa'al 'anil iman, kemudian Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ditanya oleh malaikat Jibril tentang al-iman. Pembahasan kita ini berkaitan dengan hadis Jibril alaihissalam yang menanyakan tentang al-Islam. Menanyakan tentang al-iman, menanyakan tentang al-ihsan, menanyakan tentang tanda-tanda hari kiamat. Di dalam hadis Jibril alaihissalatu wassalam, yang saat itu Jibril menyerupakan sosok seorang laki-laki, datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat. Malaikat alaihi salatu wasallam yang menyerupakan sosok seorang laki-laki dengan berpakaian putih bersih, rambutnya rapih, hitam legam rapih, tidak menampakkan kalau ia seorang yang telah menjalani safar, perjalanan jauh. Namun, tak ada satu orang pun dari penduduk kota Madinah yang mengenal sosok laki-laki itu. Laki-laki itu adalah sosok laki-laki itu tidak dikenali oleh para sahabat. Di akhir hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Umar radhiyallahu anhu yang meriwayatkan hadis tersebut, menanyakan, "Tahukah engkau siapa laki-laki itu?" Kemudian Nabi menjelaskan bahwasannya dia adalah malaikat Jibril yang mengajarkan agama kepada kalian. Pada pembahasan malam ini, sebagaimana disebutkan di dalam hadis Jibril, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ditanya tentang masalah al-iman. Akhbirni anil iman. Beritahukanlah kepadaku, jelaskanlah kepadaku al-iman. Faqala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjelaskan tentang al-iman. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, al-iman yaitu antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Yang namanya iman, engkau beriman kepada Allah, kepada para malaikatnya, beriman kepada kitab-kitabnya, kitab-kitab Allah, beriman kepada Rasul-Rasul Allah, dan beriman kepada hari akhir, dan engkau pun yang baik dan yang buruknya. Itulah definisi al-iman yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka para ulama menyebutkan bahwasannya fal imanu huwa hadhihi al arkanul batina. Rukun iman ini, al iman ini merupakan rukun-rukun yang sifatnya batin. Berbeda dengan rukun Islam. Setiap rukunnya yaitu syahadah, salat dan seterusnya cenderung kepada apa yang disebut dengan hal-hal yang sifatnya zahir. Bersyahadat bisa diketahui, seseorang salat bisa diketahui, seseorang kemudian menunaikan zakat, puasa, haji, itu pun diketahui, bisa dicermati dengan panca indera. Berbeda dengan keimanan, iman rukun-rukunnya menyangkut hal-hal yang bersifat batin. Secara bahasa, al-iman secara bahasa at-tasdiqu astadiqul jazim alladhi la ya'tariyahu syak, yaitu pembenaran secara pasti yang tidak lagi ada keraguan di dalamnya. Wa amma fis syar'i, adapun secara syariat, fahuwa qawlun bil lisan wa'atiqadun bil qalbi wa'amalun bil jawarih yazidu bit ta'ah wa yankusu bil ma'siyah. Definisi iman berdasarkan syariat sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, yang namanya iman fahuwa qawlun bil lisan, yaitu diucapkan dengan lisan. Wa'tiqadun bil qalbi, diyakini dengan hati. Wa'amalun bil jawarih, diwujudkan dalam bentuk amal yang dilakukan oleh anggota tubuh. Yazidu bita'ah, iman itu bisa bertambah dengan menjalankan ketaatan. Wa yanqusu bil ma'siyah, dan iman itu bisa berkurang dengan sebab maksiatan. Demikianlah definisi al-iman sebagaimana disebutkan oleh para ulama. Hadza huwa al-imanu 'inda ahli sunnati wal jamaah. Dan definisi ini, ta'rif tentang al-iman ini adalah ta'rif yang menjadi pemahaman keyakinan ahlus sunnati wal jamaah. Jadi diperhatikan unsur qaulun bil lisan, ucapan dengan lisan, wa'tiqadun bil qalbi, diyakini dengan hati, wa'amalun bil jawarih, diwujudkan dalam bentuk perbuatan dengan anggota tubuh. Lisan, hati, dan perbuatan. Ini iman yang diyakini oleh ahlus sunnah wal jamaah. Dan ahlus sunnah wal jamaah pun meyakini iman itu bisa bertambah. Iman bisa bertambah. Dengan apa? Bita'ah. Dengan menjalankan ketaatan. Dengan menjalankan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wayanqusu bil ma'siyah, dan iman itu pun bisa berkurang. Iman pada seseorang bisa berkurang. Dengan sebab apa? Ketika seseorang menunaikan kemaksiatan. Ketika seseorang berbuat maksiat. Itu yang diyakini, difahami oleh ahlus sunnati wal jamaah terkait dengan masalah keimanan. Khilafan lil murji'ah, berbeda dengan keyakinan kelompok murji'ah. Berbeda dengan keimanan yang difahami, diyakini oleh kelompok murji'ah. Alladzina yaqulun, mereka orang-orang murji'ah menyatakan al-imanu huwa tasdiqu bil qalbi, iman itu adalah membenarkan dengan hati, awit tasdiqu bil qalbi wan nutqu bil lisan faqat, atau membenarkan dengan hati dan mengucapkan dengan lisan saja. Wala yadkhulul amalu fih, dan kelompok murji'ah ini tidak memasukkan unsur amal di dalam masalah keimanan. Jadi perbedaannya dengan ahlus sunnah wal jamaah, kelompok murji'ah dengan kelompok ahlus sunnah wal jamaah dalam masalah iman, apa perbedaannya? Perbedaannya, ahlus sunnati wal jamaah memasukkan amal itu, ya, al-amalu amalun bil jawarih, itu merupakan bahagian daripada iman. Sedangkan murji'ah tidak memasukkan amal itu sebagai bahagian dari iman. Tidak memasukkan amal itu sebagai bagian dari iman. Kelompok murji'ah hanya cukupkan iman itu at-tasdiq bil qalbi wa nutqu bil lisan faqat. Kelompok Murji'ah hanya mencukupkan iman itu sebatas. Sebatas apa? Membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan. Maka seseorang yang membenarkan dengan hati dan dia mengucapkan dengan lisan, dia sudah beriman. Adapun amal, apakah dia amalnya sesuai dengan apa yang ia ucapkan, amalnya sesuai dengan apa yang ia yakini di hatinya, itu tidak masuk dalam keimanan menurut kalangan Murji'ah. Maka Murji'ah itu disebut kelompok al-irja. Apa itu al-irja? Artinya minat ta'khir, orang yang mengakhirkan. Li'annahum akharu al-amal an musammal iman, yaitu dia mengakhirkan, mereka mengakhirkan amal, artinya meninggalkan amal, tidak memasukkan unsur amal di dalam masalah keimanan. Maka orang-orang Murji'ah tidak memasukkan masalah amal ini, karena bagi mereka tidaklah membahayakan terhadap keimanan maksiat itu, sebagaimana tidak memberikan manfaat kekufuran terhadap ketaatan. Ini kelompok Murji'ah. Jadi perbedaannya, Murji'ah tidak memasukkan unsur amal di dalam keimanan. Kata Syekh Saleh Al-Fauzan Hafidhahullah Ta'ala, berkaitan dengan keimanan yang disebutkan oleh kelompok Murji'ah ini, hadza qaulun mardudun, ini pendapat yang tertolak, pendapat yang tidak benar, pendapat yang tertolak. Fala buddha minal amali, maka di dalam keimanan itu harus juga mencakup masalah amal. Wala yakunul insanu mu'minan, tidaklah seseorang itu akan menjadi seorang mukmin, seorang yang beriman, bidunil amal, tanpa dia melakukan amal. Jadi seseorang itu tidak akan bisa menjadi seorang mukmin, bisa menjadi seorang yang beriman. Seseorang tidak akan bisa menjadi seorang yang mukmin, seorang yang beriman, bidunil amal, tanpa adanya amal. Hatta walau saddaqa biqalbih, meskipun di dalam hatinya dia membenarkan. Walau nataqa bilisanih, meskipun lisannya dia mengucapkan tentang keimanan. Walam yakum bil amal, namun ia tidak menunaikan amal, tidak melakukan perbuatan, tidak menegakkan amal. Walaisa lahu udhurun, dan sementara pada dirinya tidak ada udhur untuk melakukan amal tersebut, tidak ada udhur. Tidak ada halangan secara syar'i dirinya untuk menunaikan amal tersebut. Yamna'uhu minhu falaysa bimu'min. Ya. Tidak ada udzur sehingga dia terhalang untuk melakukan amalan, ya. Maka dia bukan seorang mukmin. Ya. Li'anna Allah subhanahu wa ta'ala, karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala dzakarul imana maqrunan bil amali fi kathir minal ayat, karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan masalah keimanan ini makrunan bil amal, selalu diiringi dengan amal. Di dalam ayat-ayat yang banyak sekali, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan masalah iman, kemudian masalah amal. Beriring di dalam ayat itu. Iman, amal. Iman, amal. Iman, amal. Amal itu selalu mengiringi kata iman. Dan yang demikian ini banyak disebutkan di dalam ayat-ayat Al-Quran. Walam yaktasir ala dzikril imani faqat, dan tidak menyebutkannya hanya iman saja. Dan tidak menyebutkannya hanya iman saja. Contohnya misalnya dalam surat wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu. Berikutnya wa amilus salihat. Ada A? Amal. Iya kan? Yang pertama disebutkan tentang iman. Yang berikutnya disebutkan tentang amal. Dan ayat yang seperti ini banyak. Jadi dengan demikian, apa yang difahami oleh kelompok Murji'ah ini sudah tertolak. Makanya Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala menyebutkan hadza qaulun mardudun, ini adalah pendapat yang tertolak. Kalau masalah amal tidak masuk di dalam masalah keimanan. Kalau masalah amal tidak masuk di dalam masalah keimanan, maka disebutkan di sini bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan masalah iman beriring dengan masalah amal di banyak ayatnya di dalam Al-Quran. Dan tidak mencukupkan, dan tidak ada kemudian, dan tidak mencukupkan bahwasannya penyebutan iman itu hanya sendirian saja, tidak diiringkan dengan al-amal. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 2-4. Baik, kita lanjutkan. Tadi disebutkan bahwasannya di dalam ayat Al-Quran penyebutan nama iman beriring dengan penyebutan amal. Penyebutan nama iman beriring dengan amal. Sebagaimana difirmankan di dalam surat Al-Anfal ayat 2-4, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innamal mu'minuna alladhina idza dhukirallahu wajilat qulubuhum وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا. Sesungguhnya al-mu'minun, orang-orang yang beriman. Alladzina idza dzukirallahu, apabila disebutkan nama Allah, wajilat qulubuhum, bergetar hati mereka. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, ayat-ayatnya, zadathum imana, bertambahlah keimanan mereka. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Rabb mereka mereka bertawakal. Alladzina yuqimuna sholata, yaitu orang-orang yang menegakkan salat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mereka menafkahkan, menginfakkan dari rizki yang ada pada diri mereka. Ulaika humul mu'minuna haqqa, mereka itu adalah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya iman. Di dalam ayat ini kita mendapati bahwasannya orang-orang yang beriman itu dia melakukan amalan-amalan. Artinya iman beriring dengan amal. Apa di antara yang dilakukan oleh orang yang beriman dengan iman yang sebenar-benarnya? Di antaranya dia menegakkan sholat. Menegakkan sholat amal atau bukan? Amal. Dia menginfakkan rizkinya. Menginfakkan rizki, amal atau bukan? Amal. Maka iman beriring dengan amalan-amalan nyata. Kemudian waqala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innamal mu'minuna, sesungguhnya orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman, yang memiliki iman. Alladzina amanu billahi wa rasulihi, yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Thumma lam yartabu, kemudian mereka tidak ragu. Wajahadu, mereka pun berjihad. Bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah, kemudian mereka pun berjihad dengan harta-harta mereka dan diri-diri mereka di jalan Allah. Ulaika humus shodiqun, mereka itu adalah orang-orang yang jujur keimanannya. Amal apa di sini yang diiringkan? Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah, berjihad. Amal bukan? Menunaikan jihad dengan harta, amal bukan? Amal. Menunaikan jihad, mengorbankan jiwanya di jalan Allah, amal bukan? Amal. Jadi keimanan senantiasa beriring dengan amalan nyata, dengan amal perbuatan. Kalau kita melihat ayat-ayat yang tadi dibaca, ya. Ayat yang tadi dibaca, yaitu surat Al-Hujurat ayat 15. Di dalam surat Al-Hujurat ayat 15 ini pun kita temui bahwasannya iman beriring dengan amal. Di dalam surat Al-Anfal pun kita temui, surat Al-Anfal ayat 2-4, kita pun temui iman beriring dengan amal. Ini menunjukkan bahwasannya apa yang dinyatakan oleh kelompok Murji'ah. Kelompok Murji'ah yang tidak memasukkan unsur amal di dalam masalah keimanan, maka pernyataan kelompok Murji'ah, pemahaman kelompok Murji'ah ini adalah pemahaman yang tertolak, tidak benar, batil. Karena kita melihat di beberapa ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, bahkan banyak ayat yang menyebutkan bahwasannya iman beriring dengan amal. Artinya apa? Amalan itu masuk di dalam masalah keimanan. Jadi tidak hanya iman saja tidak diiringi dengan amalan-amalan, tidak diiringi dengan contoh amalan-amalan. Kemudian wafil hadithi anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qal, di dalam hadith Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, al-imanu bid'u wa sab'una au bid'un wa sittuna su'batan, فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-imanu bid'u wa sab'un au bid'u wa sittun syu'batan. Iman itu terdiri dari 70-an atau 60-an syu'bah, cabang. Iman itu terdiri dari 70 atau 60-an cabang. Fa'afdoluha, yang paling utama, cabang yang paling utama, qawlu la ilaha illallah, yaitu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Wa adnaha, cabang yang paling rendah, cabang yang paling rendah, imatatul adza anit tariq, menyingkirkan sesuatu yang menghalangi jalan. Ada batu di tengah jalan, oleh kita disingkirkan. Ada paku di tengah jalan, paku bahaya, sepeda motor lewat sini, pakunya nancap ke ban, bisa kempes bannya. Nah, diambil pakunya, pinggirkan. Di masjid, loh, ada kulit pisang, bahaya ini, jalan nginjak kulit pisang, terpleset, jatuh, ditahan sama siku, jatuh nahan oleh siku, sikunya gak kuat, retak tangannya. Maka kulit pisang ini berbahaya, dipinggirkan. Di jalan ada duri, duri ini berbahaya, pinggirkan. Imatatul adza anit tariq, menyingkirkan sesuatu yang bisa membahayakan, menghalangi jalan. Ya. Yang seperti ini menyingkirkan kulit pisang, menyingkirkan paku, menyingkirkan duri, menyingkirkan batu. Ini amalan atau amalan fisik atau merupakan ungkapan lisan. Ada seseorang menyingkirkan kulit pisang. Ada seseorang lihat menyingkirkan batu. Orang itu melakukan amal atau melakukan ucapan? Hah? Amal atau ucapan? Perbuatan atau hanya ucapan? Perbuatan. Ingat itu perbuatan. Wal haya'u syu'batun minal iman, dan malu termasuk cabang dari keimanan. Malu itu adanya di mana? Rasa malu. Rasa malu adanya di mana? Hah? Malu. Rasa malu adanya di mana? Di mata apa di hati? Malu. Di mata apa di hati? Perasaan malu tuh adanya di sini. Tuh malu saya. Gak ada perasaan malu tuh di kaki, gak, di jempol gitu, gak ada. Perasaan malu itu adanya di hati. Betul? Yakin? Yakin? Yakin ya, malu itu di hati ya? Taib, sekarang diperhatikan. Hadis tadi apa? Afdoluha qawlula ilaha illallah. Cabang tertinggi dari keimanan yaitu mengucapkan apa? La ilaha illallah. Ucapan. Ya kan? Kemudian wa adnaha imatatul adza anitariq. Yang paling rendah menyingkirkan gangguan di jalan. Ucapan. Menyingkirkan gangguan di jalan. Ucapan atau amalan? Amalan. Ucapan, amalan. Kemudian wal haya'u syu'batun minal iman. Malu itu adanya di mana? Di hati. Ucapan, kemudian amalan, kemudian ada di hati, malu. Kita perhatikan, ya. Hadzal haditsu fihi annal iman. Di dalam hadis ini tergambar sesungguhnya iman itu, di dalam hadis tadi, sesungguhnya iman itu qaulun wa amalun wa i'tiqadun. Ada tiga dalam hadis tadi unsur qaulun. Apa itu unsur qaulunnya? Hah? Ada tidak unsur wa amalun? Ada tidak? Ada tidak? Ada tidak unsur i'tiqadun? Hah? Ada tidak? Ada tidak? Sekarang kita perhatikan. Li'annahu qal, karena sesungguhnya Nabi SAW bersabda, afdaluha qawlu la ilaha illallah. Cabang keimanan yang paling afdal, qawlu mengucapkan la ilaha illallah. Hadza qawlun bil lisan. Ini ucapan dengan lisan. Paham ini? Kalau orang mengucapkan la ilaha illallah, itu mengucapkan dengan lisan atau hanya di hati? Mengucapkan dengan lisan. Wa adnaha imatatul adza anit tariq. Menyingkirkan gangguan di jalan. Wa hadza amalun. Ini adalah bentuk amal. Wal haya'u syu'batun minal iman. Malu itu cabang dari keimanan. Wa hadza fil qalbi, malu itu ada di hati. Ada unsur qaul, ada unsur amal, ada unsur hati. I'tiqad. Kembali ke definisi yang disebutkan oleh Ahlus Sunnati wal Jamaah. Yang dimaksud dengan iman, fahuwa qawlun bil lisan. Al-iman menurut Ahlus Sunnati wal Jamaah, qawlun bil lisan. Di dalam hadis tadi apa? Qawlun bil lisan. Mengucapkan apa? Mengucapkan la ilaha illallah. Kemudian wa'tiqadun bil qalbi. Apa itu tadi di dalam hadis tadi? Hah? Malu. Wa'amalun bil jawarih. Amal dengan anggota tubuh di dalam hadis tadi apa bentuknya? Apa? Menyingkirkan gangguan di jalan. Berdasarkan hadis tadi, ya, menunjukkan bahwasannya iman itu meliputi tiga unsur. Ada unsur qaulun, ada unsur i'tiqad bil qalb dengan hati, ada unsur amal perbuatan dengan anggota tubuh. Dan di dalam hadis tadi diterangkan bagaimana yang termasuk qaulun, bagaimana yang termasuk amalun, dan bagaimana yang termasuk i'tiqad bil qalb. Faham sampai di sini? Inilah yang difahami, inilah yang menjadi keyakinan Ahlus Sunnati wal Jamaah. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, fadalla ala annal imana yatakawwanu min hadhil umuri thalatha. Maka hadis tadi menunjukkan atau menjadi dalil sesungguhnya iman itu meliputi tiga perkara. Faman tarakal amal nihaian walam ya'mal ma'a qudratihi ala dhalik wa imkaniyatil amal fa innahu laysa bimu'min. Barang siapa yang meninggalkan amal, amal itu tidak masuk di dalam, ya, di dalam keimanan, ya, tidak masuk di dalam keimanan sementara ia mampu untuk melakukan amal tersebut, ya, maka dia bukan termasuk mukmin. Hanya sebatas kaulnya, lisannya mengucapkan ya, hanya sebatas hatinya, tapi tidak mau beramal. Yakin sholat? Yakin. Wajib sholat? Wajib. Tapi tidak mau sholat. Tidak ada amal, tidak ada praktek. Terus bisa dikatakan mukmin? Yakin sholat itu wajib? Yakin. Benar? Benar. Sholat itu wajib. Dia ucapkan dengan lisan. Tapi prakteknya dia tidak sholat. Tidak melakukan amalan. Nah, hadis Nabi SAW tadi menggambarkan bahwasannya iman itu meliputi tiga unsur tadi. Fahadha qad yakunu kafiran. Maka orang yang meninggalkan amal tadi bisa jadi ia kafir. Wa qad yakunu naqisal iman. Bisa jadi ia seorang yang kurang imannya. Amma man taraka ba'dul amal, adapun orang yang meninggalkan sebagian amal, fahadha qad yakunu kafiran, maka ini bisa menjadikan ia seorang kafir. Wa qad yakunu naqisal iman, bisa menjadi, atau bisa menjadikan ia seorang yang kurang keimanannya. Fa idza taraka shalah fa huwa kafirun, apabila ia meninggalkan salat maka ia kafir. Kama fil ahadits wal ayat, sebagaimana dijelaskan dalam hadis-hadis dan ayat-ayat. Amma idza taraka syai'an minal a'mali ghaira shalah, adapun apabila ia meninggalkan sesuatu dari amalan-amalan selain salat, fa innahu yakunu mu'minan naqisal iman, maka sesungguhnya ia bisa menjadi seorang mukmin tapi mukmin yang kurang keimanannya. Ka ashabil kabair, sebagaimana orang pelaku dosa-dosa besar, allati duna syirki, yang ia tidak melakukan kesyirikan. Seseorang melakukan kabair, perbuatan dosa-dosa besar, tetapi ia tidak melakukan kesyirikan. Nah, ia melakukan satu perkara yang menjadikan iman pada dirinya berkurang. Ini terkait dengan pemahaman Ahlus Sunnati wal Jamaah yang berkaitan dengan masalah iman. Jadi kesimpulannya, berdasarkan ayat, berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bahwasannya iman itu qaulun wa amalun wa i'tiqadun. Iman itu meliputi ucapan, perbuatan, yaitu amal, dan i'tiqad, keyakinan. Qaulun bil lisan, ucapan dengan lisan. Wa i'tiqadun bil qalb, i'tiqad dengan hati. Wa amalun, amal bil jawarih, maka amal dilakukan dengan anggota tubuh. Dan ingat, iman yazidu bita'ah, iman bisa bertambah dengan menjalankan ketaatan-ketaatan. Wa yanqusu bil ma'siyah, iman bisa berkurang, yaitu dengan sebab melakukan kemaksiatan. Maka dengan definisi iman atau penjelasan tentang masalah keimanan sebagaimana diterangkan oleh para ulama Ahlus Sunnati wal Jamaah, maka semakin jelas bahwasannya seseorang melakukan, kalau ingin bertambah keimanan, dia harus menunaikan ketaatan demi ketaatan. Dan seseorang yang menjadikan imannya itu bisa turun kalau ia melakukan kemaksiatan demi kemaksiatan. Dengan demikian kita bisa mengambil kesimpulan bahwasannya, manakala iman kita ingin bertambah, tunaikanlah ketaatan-ketaatan. Manakala ada kemaksiatan, segera kemaksiatan itu ditutup dengan amalan-amalan soleh, dengan amalan-amalan kebaikan. Dengan demikian mudah-mudahan iman kita tetap terjaga, iman kita tetap bertambah, dan mudah-mudahan di akhir kehidupan kita termasuk orang yang husnul khatimah. Semoga bermanfaat penjelasan secara singkat berkaitan dengan iman menurut pemahaman Ahlus Sunnati